Kemudian sesudah sujud duha, lalu sujud mengurus hendak minta pensiun. Sampai terjawab mengurus, maka jawaban lurah. Siap memberikan pensiun asal satu syarat, sujud memberikan gantinya. Lalu sujud musyawarah lawan guru teman mulia. Dijawab oleh guru teman mulia. Lamun tiang memilih gantinya, apabila si ganti ini, ingatkan, lamun tiang memilih gantinya, tiang yang memilih, nang memilih tiang, akan gantinya, lalu nang dipilih, kurangnya salah, nang berdosa tiang. Nang memilih, nang berdosa. Lalu guru singkat dari kada memilih gantiannya kata sehingga kejalan terjawab sampai kasamara pada Allah Habib Ahmad bin Muhammad As-Sadrak Samara ujar Habib Ahmad Haji Husin Padri tidak usah mengurus pensiunan. Pulang ke Martapura, pensiun. Alalakan niat wira apapun Nabi Al-Fatihah. Boleh datang ke Semarang sampai ke Surabaya dari. Sampai ke Martapura dari mati pas tujuan dari Ahmad pensiun. Sahihnya tadi yang penting, siapa yang memilih, itu yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lamun terpilih yang salah, seorang yang memilih yang bertanggung jawab. Nama ujarnya, walaikal roboha, walaikal roboha, lam yakun syai'an tawan laitu. Mudah-mudahan, pangkat menjadi kopi. Dan mudah-mudahan, pangkat ini tidak terjadi diserahkan kepada diriku. Fakat sa'ani lil qabail sesungguhnya telah menarik akan aku menjadi qabi oleh qabonya Allah. Walau aku idman tamanna itu dan aku dari dahulu tidak ada cita-cita menjadi qabi mulai menuntut ilmu. Jadi memang niatnya asal kada ada hendak bapang nang jadi bapang pat ini hukumnya fardhu ain. Wa mahallu dami wal ismi fi inna ma huwa ma aqala bihi wa tamanni. Nah ini perlu dicatat lah. Bermula tempat dijalalah di dalam Quran dan hadis tadi. Dan masalah yang kurang dapangkan jadi dosa. Itu lamun si manusia yang alim tadi mencita-cita akan dapangkan tadi. Mulai sekolah kita sudah niatkan supaya dapangkan. Apabila dapangkan pulang supaya dapat gaji. Apabila ilmu agama digunakan kaya itu, itulah nanti jalalah itu nang jadi dosa. Amma idza ta'ayyana wa tawajjaba wa talaba min wa tuliba salah wa talaba minkal maqama lahu ahlul ilmi wal aqli wa arafu fikal ahliyata bidzalika wa arafta annaka min nafsikal maqama bihi wa lillahi ma'al quwwati ala muwajahati adh-dhalimi wal qawiyyi wal ghaniyyi wal ladhi tahta simhu bil haqqi fala ta'sa wallahu subhanahu wa ta'ala ampun maaf anu mengundur waktu secara 4 jam kesian di kami. Sekali lagi aku minta ampun minta maaf 4 pada 4 jam dari pukul 5. Nah, aku banyak-banyak selalu mahan, rangka-rangka kita mendoakan aku selalu mahan, mudahan aku diampuni Tuhan dosa selalu mahan, dan diselamatkan Tuhan dunia akhirat. Serta aku selalu mahan, meminta ampun, minta maaf, minta diampuni, minta halal. kepada sahamunya Anak karena empat kekurbutan mendangang ke sini. Terima kasih بالعالم من الأيام وصراط الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء المأمون وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى ضوء سيدنا الحسن البصري وسيدنا جليل البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى ضوء مولانا الشيخ محمد أشرف بن عبد الله كرمفين البنجري والشهادة محمد كشف الأنوار من هدي إسماعيل البنجري والأرواح جميعا مشايخنا ومعلمينا وأمتنا وأمهاتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى بفضله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا والمسلمين أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لعلة كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين maka tugasnya adalah untuk memberi syafaat kepada yang 39 itu. Datang tanda daripada wali-waliullah. Sebagaimana Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ditanya dengan bunyi pertanyaan bima yuhraful awliya'u fil qalbi. Wahai tuan guru Ahmad Rifa'i, bagaimanakah dikenal wali-waliullah itu di kalangan segala makhluk yang sangat banyak ini? Sedangkan wali-waliullah itu adalah beradanya di tengah golongan makhluk. Makhluk ini sangat banyak. Bagaimana saya bisa membedakan yang ini waliullah? Maka beliau menjawab, perhatikanlah para rama bilopi kalami. Kalau mereka berkata, maka katanya itu manis, lemah dan lembut. Jauh seseorang guru yang menjadi wali daripada yang lain. Kata-kata seorang guru yang jadi wali Allah itu manis didengar murid-muridnya. Rasa enak didengar. Nomor dua, wa husni akhlaqi, baik perangai mereka, tidak dapat marah. Nomor tiga, wa bisyarasyati wujuhihim, manis segala muka mereka. Kada parangutan. Nomor empat, wasafawati anfusihi, murah diri mereka itu. Suka membantu orang dengan diri masing-masing tugas. Ada yang membantu di bidang taklim, melajari umat.